Mitra Bisnis, kemarin Kwi Kiyanggi telah memaparkan dugaannya terkait peran National Democratic Institute atau NDI dalam proses amandemen UUD 45 yang justru mengarahkan Indonesia pada situasi yang penuh ketidakpastian, seperti yang ia sinyalir dalam tulisannya yang bertajuk Platform Presiden 2014 di web kwikiyanggi.com. Menurut Kwi Kiyanggi, Amerika yang berada di belakang NDI memang memiliki kepentingan agar banyak negara di dunia menduplikasi model demokrasi yang dijalankan oleh Amerika dengan segala cara, termasuk dengan jalan perang. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas masalah ini segera kita berbincang dengan Kwi Kiyanggi. Baik Pak Kwi, seperti apa contoh jalan perang yang dilakukan Amerika untuk mendemokrasikan satu negara? Nah, seperti Irak. Irak itu kan alasannya George W. Bush. Awalnya adalah karena mempunyai senjata pemusnah massal. Tapi ketika PBB menyelidiki tidak punya, Bush lalu mengatakan bahwa dia ingin mendemokrasikan Irak gitu. Itu terang-terangan di Senat, dan Senat mengatakan, loh kalau begitu perlu izin baru. Izin berperang kan harus diberikan oleh Senat. Nah, sekarang dalam hal Amerika, terutama Partai Republik, ingin mendemokrasikan semua negara di dunia sesuai dengan model Amerika, itu Amerika itu kan tidak sembunyi. Dia mengatakan dia harus mendemokrasikan. Negara ini harus menjadi negara demokrasi, lalu yang dikehendaki adalah model Amerika. Lantas, apakah kekacauan proses demokratisasi di Mesir juga termasuk dalam hal itu, Pak Kwi? Itu tidak jelas. Itu saya tidak tahu. Tetapi di mana-mana begitu terjadi demokratisasi, kalau kebetulan tidak klop, akar budayanya, sistem nilainya, tingkat pendidikannya, kan kacau-kacau semua. Nah, apa benefitnya bagi Amerika jika mereka berhasil mencangkokkan secara paksa model demokrasinya di satu negara, Pak Kwi? Ya, oleh karena dengan demikian lalu tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan pada orang yang kompeten. Juga tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan pada diktator yang jelek. Tetapi sistem yang rada diktatorial itu tidak boleh ada kalau dampaknya adalah kehidupan bernegara yang awur-awuran seperti ini, ya lebih bagus lagi kan. Buat mereka lebih bagus tentu. Oleh karena ini lalu menjadi sangat-sangat enak untuk menanamkan pendapat-pendapat yang pro dunia bisnis mereka. Demikian Kwi Kiyanggi, Benny Rahmadi, Pas FM.